Melanjutkan kajian kita tafsir Quran Al-Azim memasuki ayat 118 atau seluruhnya 118. La'anahu Allah wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ia dilaknat oleh Allah, yani syaitan dilaknat Allah, dan dia katakan, aku akan ambil dari hamba-hambamu bagian yang telah ditetapkan maklum adanya. Ini pemberitaan dari Allah bahwa syaitan bersumpah atau bertekad untuk menyesatkan dan merusak ibadah Allah, hamba-hamba Allah. Dia seret dari tauhid kepada syirik, dari iman kepada kufur, dari sunnah kepada bid'ah. Dan ini umum, berarti baik itu kafarah maupun usah, baik itu orang-orang yang kafir maupun pelaku maksiat. Nasiban mafruḍa, ditafsirkan bagian yang ma'ruf. Di dalam riwayat disebutkan pada setiap 1000 satu itu yang untuk Allah, yang taat kepada Allah, sisanya itu yang syaitan sesatkan atau Muqatil Ibn Hayyan mengatakan di setiap 1099 itu ke neraka dan satu itu yang ke jannah. Dari setiap 1999 itu ke neraka dan satu yang ke jannah. Demikian dikatakan Imam Muqatil Ibn Hayyan. Dan ini sesuai maknanya dengan hadis Muslim ketika Allah katakan kepada Adam yaumul qiyamah, ib'at ba'tsan nar. Fayaqulu wa ma ba'tun nar. Adam bertanya apa itu. Fayaqulu min kulli alf tis'amia wa tis'a wa tis'in. Yaitu di setiap 1000, di setiap 1000 orang 999. Itu di jurumuskan di neraka wal'iyadu billah. Hadis di Muslim. Dan maknanya sesuai dengan ayat ini. Atau maknanya yang kedua, nasiban mafruḍa, bagian yang ma'ruf bagi syaitan, yaitu ketaatan mereka kepada syaitan. Maknanya qarīb, berdekatan. Bagian syaitan pada mereka adalah mereka taat menuruti bisikan-bisikan syaitan. Disebutkan dulu di masa jahiliyah kalau mereka punya anak, mereka tancapkan paku di kayu atau dinding begitu, lalu kemudian bayi ini yang lahir di hari ketujuh dikelilingkan mengelilingi paku ini tadi, paku ditancapkan kemudian bayinya dikelilingkan berputar sekian putaran gitu. Mereka katakan liya'rifahu al-ummar, agar ini diketahui oleh ummar, yakni para syaitan, para jin. Itu bentuk ketaatan mereka, seakan ini terkesan sekali ini untuk syaitan, dipersembahkan untuknya, wal'iyadu billah. Lalu kata Allah, wala udhillannahum, wala umanniyannahum, wala amurannahum, wala yubattikunna adhanal an'am, wala amurannahum, wala yughayyirunna khalqallah, wa man yattakhidh syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Wala udhillannahum, dan sungguh kata syaitan, aku benar-benar akan menyesatkan mereka, menyelewengkan mereka dari jalan al-haq, hidayah. Wala umanniyannahum, dan akan aku buat mereka berangan-angan panjang. Wala umanniyannahum, ketika seorang manusia diberi usia panjang tetapi dia tidak berbenah diri, tidak bertobat kepada Allah dari kesalahan dan dosanya, malah dia terus menerus dalam kejelekan dan maksiatnya, itu umniyatus syaitan. Wala umanniyannahum, sehingga dihiasi oleh syaitan bagi mereka ketika mereka meninggalkan tobat. Nah, mau tobat itu dihiasi bagus. Ketika mereka enggak mau beragama, enggak mau beragama dalam artian enggak mau iltizam, gak mau jadi orang taat, jadi orang baik, dihiasi oleh syaitan. Kamu iltizam, istiqomah, taat, ini itu, kaku, orang gak akan senang sama kamu. Kalau kamu iltizam seperti itu, istiqomah, ketinggalan zaman, kamu akan diketawai oleh teman-temanmu, masyarakatmu. Begini, dihiasi sedemikian rupa agar orang tidak iltizam, tidak berpegang teguh dengan ajaran-ajaran syariatnya. Ini semua wala umanniyannahum. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Wala amurannahum, dan aku akan perintah mereka sehingga mereka benar-benar akan merubah ciptaan Allah. Perlu diketahui lam ini semua, wala udhillannahum, wala umanniyannahum, wala amurannahum. Semua lam ini lamul qasam. Dia bersumpah, syaitan bersumpah di hadapan Allah akan melakukan semua ini. Sungguh aku akan perintah mereka, mengajak mereka sehingga mereka merubah ciptaan Allah. Apa yang dimaksud dengan merubah ciptaan Allah ini? Sebagian dari ulama sebutkan bentuknya adalah memotong telinga pada binatang, termasuk pula mengkebiri manusia. Nah, kalau binatang boleh dikebiri, dan itu disebutkan oleh fuqaha lebih membuat dagingnya lebih empuk atau lebih enak. Alhasil boleh, selama itu ditangani ahli, orang yang pengalaman, paham bagaimana mengkebiri kambing misalnya atau sapi, sehingga enggak ada syahwatnya pada betinanya. Al-muhim, pada manusia lelaki itu haram, dan itu termasuk merubah ciptaan Allah. Begitu pula mencolok mata pada korbannya dalam dunia kejahatan, waliyadzubillah, dicungkil matanya. Demikian disebutkan Ibnu Abbas, Anas, Ikrimah dan Abu Saleh. Dan semua ini bentuk penyiksaan kepada binatang tadi. Kalau seperti mencolok matanya, memotong telinganya, wala amrannahum fala yughayyirunna khalqallah. Atau sebelum itu, wala amrannahum fala yubattikunna adhanal an'am. Fala yubattikunna adhanal an'am. Di robek telinga binatang-binatang ternak mereka, kambing, sapi, unta, dibelah oleh mereka atau dirobek telinganya. Dan itu pertanda bagi masyarakat jahiliyah dulu sebagai sesajen, sajian untuk berhala-berhala mereka. Itu juga siksaan tentunya, penyiksaan kepada binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain dari para mufassirin menyebutkan tentang makna ayat ini, atau sebelum itu dilarang pula karena telinga pada makhluk hiasan indah, kambing, sapi atau unta akan tampak lebih indah, lebih baik ketika sempurna ada telinganya, dan harganya pun berbeda jauh. Misalnya yang ini telinganya jangankan cacat, bawaan dari lahirnya saja, misalnya satunya pendek atau hampir nggak ada, yang satunya jauh berbeda dengan yang telinganya bagus, sempurna. Menunjukkan itu keindahan pada ciptaannya. Bagaimana mungkin itu dirubah, dirobek, disakiti, diginikan. Dan itu kebiasaan musyrikin dan perintah syaitan kepada mereka. Dalam hadis Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radhiyallahu an, Rasulullah SAW riwayatkan dari Allah berkata, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Aku ciptakan semua hambaku itu hanif, lurus dia. baik, jauh dari syirik, jauh dari ini. Wa anna syayatin atathum fajtalathum an dinihim. Tapi kemudian syaitan datang menyeret mereka dari hidayah kepada kesesatan, mengeluarkan mereka dari ajaran agamanya. Faharramat alaihim ma ahlaltu, diharamkan pada mereka apa yang aku halalkan dan mereka ikuti, mereka haramkan. Wa amaratuhum an yusyriku bima lam unzil bihi sultana, diperintah mereka untuk syirik padaku kalau aku tidak turunkan hujan membenarkan syirik itu. Wa amaratuhum an yughayyiru khalqi, dan syaitan perintahkan pula untuk mereka merubah ciptaanku dan ditaati pula oleh mereka. Fala yughayyirunna khalqallah, ketika ini diketahui dari perbuatan atau bisikan syaitan maka Rasul perintahkan untuk seorang mukmin memperhatikan pada binatang kurbannya atau yang dia sembelih agar tidak ada cacat pada telinganya, pada matanya. Dan telah lalu pada sifat-sifat atau aib yang tidak sah karenanya penyembelihan binatang kurban. Di dalam hadis di riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadis di Bukhari, لعن الله الواشمات والمستوشمات, Allah melaknat wanita yang mentatu dan yang minta untuk ditato pada tubuhnya. Ini si pelaku, si tukang tatunya maupun pasiennya atau apa namanya yang minta ditato. Wanamisat wan mutanamisat, begitu pula yang mengambil bulu alisnya atau bulu matanya untuk mempercantik dirinya. Wal mutafalijat lil husn al mughayyirat khalqallah jalla wa az, dan yang merubah-rubah giginya direnggangkan supaya terlihat lebih menawan. Tidak ada alasan medis, misalnya memang dokternya menyarankan itu karena alasan kesehatan, berbahaya kalau dibiarkan begini-begini. Gak ada, cuman dia akan lebih tampil bagus, menawan, akan lebih cantik karena seringnya pada perempuan memang. Walaupun hukumnya sama, laki pun dilaknat melakukan itu. Karena mereka semua merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu juga sama dengan apa yang diperlakukan pada binatang-binatang ternak tadi, merobek telinganya atau yang lainnya, congkel matanya untuk disembahkan kepada selain Allah, sama kedolimannya, sama menyakitinya. Disebutkan dalam bentuk mu'annath karena yang ma'ruf dulu ya wanita, baik yang tukangnya maupun yang meminta untuk dilakukan itu pada dirinya. Hukum umum tentunya sama dalam hal laki maupun wanita, tetapi disebut wanita karena makhrajal ghalib, yang sering dan yang ma'ruf dari mereka, kaum wanita. Sebagian orang-orang bodoh, jahil, mengatakan itu seni, itu keindahan dan apa namanya, padahal itu perbuatan yang terlaknat. Dan subhanallah, kalau saja mereka punya akal yang sehat, sakit, sakit sekali ketika diperlakukan itu pakai jarum, digambar, dibentuk ini itu. Syariat mengajarkan kepada mereka untuk menjadi orang yang terhormat, terjaga kesempurnaannya, kebaikannya, gak boleh zalim bahkan pada dirinya sendiri. La dharar wa la dhirar, tidak boleh dia memadharatkan dirinya sendiri, tidak boleh pula dia memadorotkan orang lain. Nah, ini jelas-jelas madorot. Nah, tetapi orang yang tertutup hatinya dari hidayah, ya tetap saja menganggap itu seni, itu keindahan, itu ini itu. Nah, yang jelas itu termasuk bisikan syaitan. Fala yughayyirunna khalqallah, termasuk perintah syaitan yang mereka taati, termasuk nasiban mafrudah yang didapati oleh syaitan dari mereka. Diperintah mereka merubah ciptaan Allah dan dilakukan. Ditato ini itu. Di dalam ayat ketika Allah sebutkan ini perintah syaitan, terkecuali dalam bab ini al-is'ar wal-wasm, yaitu tanda yang dibuat pada binatang di mana binatang yang diperuntukkan hadyu, dalam musim haji, ya dikasih tanda, dinyonyok pakai besi panas dengan tanda tertentu, gini-gini sebagai tanda nyos gitu, sehingga membekas. Di hadis Muslim, di Sahih Muslim dari riwayat Anas, ra'aitu fi yadi Rasulillah misam, wa huwa yasim ibila sadaqa wal fai wa ghairi dhalik hatta yu'raf yu'rafu kullu mal fayu'addi atau fayu'adda fi haqqihi. Kata Anas radhiyallahu anhu, aku melihat di tangan Rasul alat nyonyoknya itu dari besi, dan itu beliau lakukan pada ibilis sodakoh, onta-onta yang untuk sodakoh, onta-onta fei, dan yang lain. Walhasil dikasih tanda dengan beliau, Rasul sendiri yang lakukan itu, dipegang di tangannya, dilihat oleh Anas, di, dan itu boleh terkecuali. Karena niatnya bukan menyiksa binatang ini, dan bukan seperti yang syaitan bisikan kepada Bani Adam untuk berhala, untuk ini, merobek telinganya, gak ada guna lah. Tapi untuk tandai kalau ini, sehingga diketahui ini yang untuk sedekah, ini onta untuk fai, ini ontanya fai, ini ontanya, karena banyak tentunya, maka perlu diberi tanda masing-masing. Walhasil itu dilakukan Rasul SAW, maka itu boleh dan terkecuali dari celaan atau yang tersebutkan di dalam hadis ini. Itu boleh, fuqaha katakan, selain di wajah. Di Muslim dari hadis Jabir, naha Rasulullah SAW anil darb fil wajh wa anil wasm fil wajh. Rasul melarang memukul wajah dan mewasem di wajah tadi, ngasih tanda di wajahnya sapi atau onta atau kambing, nggak boleh. Ya, pokoknya selain di wajahnya, dilarang oleh Rasul SAW. Dilakukan di selain bagian wajahnya, karena itu bagian termulia, bagian terbaik yang Allah ciptakan makhluk itu padanya. Di dalam ayat masuk di dalam larangan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala tadi, hadis Ibnu Mas'ud, kalau washima wal mustawshima ma'ruf, tato seperti apa, di lafaz hadis juga ada namisat wal mutanamisat. Namisat, namus, sebagian fuqaha katakan secara umum mencabuti bulu di wajah, mencabut bulu di wajah itu termasuk nams. Mungkin di sebagian negeri atau sebagian orang keluar bulunya di pipinya, bulu-bulu lembut, entah itu di dahinya, dicabuti. Mereka sebutkan itu termasuk namisat wal mutanamisat, pelakunya namisat, mutanamisat yang meminta untuk diperlakukan itu pada dirinya. Wal mutafallijat yang melakukan merenggangan pada gigi-giginya dengan tujuan agar lebih cantik, lebih menawan. Wal washirat, al washirat ini biasanya juga berkaitan dengan gigi, washer. Mereka sebutkan ditipiskan atau dimengkilatkan, berhasil rekayasa. Biasanya mereka sebutkan dilakukan oleh yang sudah tua, wanita-wanita yang sudah parubaya ke atas, supaya ketika dia bicara atau kelihatan giginya masih kelihatan seperti gadis. Tentunya beda gigi anak masih belasan itu gadis dengan gigi orang yang sudah jadi orang, namanya sudah 40 tahun, 50 tahun, ya beda giginya. Nah, ini yang tua melakukan itu pada gigi-giginya, entah direkayasa apa namanya, enggak paham di kedokteran gigi, sehingga terlihat seperti giginya gadis-gadis muda, termasuk yang dilanat dan diperintah atau dibisiki oleh syaitan. Semua ini kabair, dosa besar, perilaku-perilaku tadi. Lalu kenapa itu dilarang? Yang jelas pertama, ibadah seorang mukmin meninggalkan apa yang dicela dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu sudah cukup. Terlebih dari itu jika dia memahami hikmahnya, jika ada dan bisa dipahami. Oke, itu yang nomor dua. Jika memungkinkan untuk diketahui, ada khilaf di kalangan mereka. Sebagian mengatakan ilatnya adalah tadlis. Tadlis itu penipuan, ya, seperti tadi. Yang enggak tahu misalnya, dikira, wah ini masih muda ini. Padahal umurnya sudah 60 tahun. Tapi karena ketika senyum atau bicara giginya seperti itu, tadlis, orang tertipu. Ini masih gadis. Dilamarnya, dimintanya. Ada juga yang mengatakan ilatnya, larangan ini adalah taghyir khalqillah, merubah-rubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang ada di maksud tadi. Dan ini ketika disebutkan perubahan ciptaan Allah berarti ketika sesuatu itu permanen perubahannya, mempercantik dia dalam tanda kutip, menampakkan dia lebih menawan dan permanen sifatnya. Sehingga kalau itu sesuatu yang gak permanen dan itu perhiasan pada dirinya, boleh. Seperti menggunakan celak pada wanita, tentunya lebih menawan dia. Matanya ada hitamnya, dicelahi, tentunya lebih cantik untuk suaminya. Walhasil boleh, karena itu gak permanen, kena air ini itu hilang. Demikian pula Imam Malik dan beberapa fuqaha membolehkan mengukir tangan atau bagian tubuhnya dengan henna, dengan daun pacar. Daun pacar makruf. Sekarang mereka jual sasetan apa namanya? Apa namanya? Henna apa? Iya seperti itulah, rami atau apa. Diukir. Artinya bukan sekedar pakai pacar di kukunya atau enggak. Diukir misalnya di tangannya sini diukir. Diukir artinya digambar, lukis, lukisan. Bukan tato, tapi dilukis misalnya gambar bunga di tangannya sini di batik, nah, atau di telapaknya sini digambar apa? Gambar yang halal tentunya, entah itu bunga, entah itu apa, motif ini itu. Ini diperbolehkan oleh Muhammad. Karena tadi gak permanen, ini kena air 2-3 hari hilang. Walhasil itu sangat menambah cantiknya perempuan, menawan bagi suaminya, di tangan atau di tempat-tempat yang diinginkan suaminya. Ini terkait perubahan atau merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud dan ayat, berarti tidak boleh merubah ciptaan Allah yang Allah ciptakan pada dirinya, baik itu menambah atau mengurangi bentuknya. Dengan tujuan menyenangkan suaminya kalau itu perempuan, ataupun tujuan-tujuan yang lain. Ciptaan yang Allah ciptakan padanya, misalnya ya Allah ciptakan padanya demikian ciptaannya, misalnya giginya lebih, mungkin karena kelainan genetik atau apa, giginya lebih, atau mungkin menumpuk bagian perempuan, bagian orang, bahkan laki maupun perempuan, gigi semestinya begini, nanti tengahnya numpuk lagi ada gigi keluar. Atau selama itu tidak ada madarat bagi dia, cuman urusannya keindahan atau jelek dilihat orang, enggak lebih dari itu. Kalaupun dibiarkan enggak ada madarat, enggak merugikan dia kesehatannya dan seterusnya. Tidak boleh. Nah, begitu pula kata Qadhi Iyad rahimahullah, jika orang Allah ciptakan dengan anggota tubuh lebih, sebagian orang mungkin jarinya 6 keluar, ibu jarinya 1 di sisi ibu jari aslinya, apa yang semisal itu, gak boleh kemudian dia ambil, dia operasi misalnya, dia potong, dia suruh ngambil, karena itu merubah ciptaan Allah. Dan apa tujuan dia? Paling-paling itu tadi, gak ada, gak lebih dari itu. Gak enak dilihat orang, akan lebih indah, lebih bagus kalau kemudian diambil nanti normal seperti orang biasanya. Termasuk bisikan syaitan, "Fala yughayyiruna khalqallah," merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Imam Abu Ja'far, jika itu menyakitkan dia. Jadi urusan medis misalnya, berbahaya terkait ininya itunya, sehingga dokter menyarankan secara kesehatan, bukan dokter kecantikan, dokter kesehatan. Karena dunia ini balak sudah isinya. Sekarang muncul dokter-dokter kecantikan, bukan dokter kesehatan. Urusan dia bukan bagaimana pasiennya sehat atau enggak, tapi sehat, cantik atau enggak. Bagaimana si pasien cantik, kulitnya yang keriput jadi kencang lagi, giginya begini, ininya begitu, matanya dan seterusnya. Dokter kecantikan spesialis ada sekarang. Urusan dia bukan kamu sehat, enggak ngurus dia. Bagaimana kamu tampil cantik, kalau itu perempuan, menawan, tampan, kalau itu laki. Belak isinya. Wal wasila wal mustausila, masih kelanjutan hadis Ibn Mas'ud, yang menyambung dan yang minta untuk disambung rambutnya yang dimaksud, semacam sanggul. Wig atau yang semisalnya, sehingga dengan itu tampak lebih panjang atau tampak lebih tebal, lebih banyak kelihatan lebat rambutnya. Sama ada ilat tadlis badannya, penipuan. Orang yang ngelihat yang gak tahu, rambutnya masya Allah panjang, dan rambut dia cuma sepundak misalnya, atau bahkan lebih pendek. Atau ketika dia pakai pasangan rambut wig, rambut palsu atau sambungan, kelihatan lebat rambutnya. Terlaknat perbuatan itu. Di Muslim dari Jabir, ja'at imra'atun ila nabi faqalat ya la zajaran nabiyyu antasilal mar'atu bisya'riha syai'an. Rasul melarang keras seorang wanita menyambung sesuatu pada rambutnya. Rasul melarang wanita menyambung sesuatu pada rambutnya. Diriwayatkan pula dari Asma bintu Abi Bakar, seorang wanita datang kepada Rasulullah mengeluh atau bertanya kepada Rasulullah SAW, inna li ibna uraisan asabatha hisbah fatamarraqa syahruha apa asiluh. Wahai Rasulullah, putriku ini mau kawin, mau nikah. Urais ini tasghir dari aris, artinya mempelai yang kawin, yang menikah. Putriku ini menikah sementara dia karena satu dan lain hal rambutnya rontok pada lepas dari kepalanya. Apa boleh aku menyambungnya, ditambahi rambut palsu agar kelihatan lebih menawan, lebih cantik begini bagi suaminya. Maka Rasul katakan kepadanya, la'anallah al-wasila wal-mustausila, Allah melaknat yang menyambung rambut maupun yang minta untuk disambung rambutnya. Semua ini menjelaskan haramnya wasl, menyambung rambut. Dan itu yang difatwakan dalam mazhab Imam Malik dan hampir seluruh para ulama. Dan umum, umum artinya larangan menyambung ini, baik itu bentuknya rambut, artinya disambung dengan rambut palsu, bukan rambut palsu, ya rambut asli cuman disambungkan ke rambut kepalanya, ataupun disambung dengan yang lain, disambung dengan kain, disambung dengan bahan-bahan tertentu. Itu zaman dulu fuqaha sudah berbicara. Apalagi sekarang, subhanallah, orang tinggal ke pasar atau ke toko siap itu semua, yang rambut pirang, yang rambut hijau, yang rambut biru, buatan. Tinggal dia talikan di rambutnya begini-begini, nah, tertutup semua rambutnya, seakan rambutnya menjadi warna pirang, warna biru, warna ini, dan panjang, dan lebat, atau keriting, atau ini, apa yang gak bisa dibuat orang. Adalah perbuatan itu terlaknat. Ironisnya sebagian banyak muslimin bahkan melakukan itu pada putrinya yang masih kecil. Lucu katanya. Anaknya yang masih masya Allah belum tahu dosa, belum tahu apa, balita mungkin bahkan, udah dia kasih mainan itu, rambut pirang di kepalanya. Miskin, gak sadar si orang tua kalau perbuatannya terlaknat. Wala iyadu billah. Di dalam makna ayat dan hadis ini, Ibnu Sirin pernah ditanya seorang yang ibunya profesinya nyisir rambut perempuan, disisiri, dikepang, ini itu, ada keahlian tertentu tentunya. Apa boleh aku makan dari harta dia? Kata Ibnu Sirin, ingkanat tasil fala. Kalau ibumu menyambung rambut orang yang jadi langganan dia, maka itu tidak boleh, karena itu terlaknat perbuatannya. Tapi kalau sekedar ya rambut orang aslinya disisiri, dirapikan, diminyahi, dikepang, di ini itu, lantas boleh. Walhasil itu yang fuqaha sebutkan berkait ayat, kelanjutannya insyaAllah berkata depan wa'alaikumsalam.